Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yaqul Allah tabaraka wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ittaqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wa ittaqullaha alladhi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaykum raqiba. Ya ayyuhalladhina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, dan tidak lupa kita saling ingatkan untuk kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan kita menjalankan perintah-perintah-Nya dan menjauhi larangan-larangan-Nya. Qala al-mu'allif rahimallahu ta'ala, berkata penulis yakni Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimallahu ta'ala, al-hadith as-sab'un, hadis yang ke-70, an Abi Dzar Al-Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ya Aba Dzar, la aqla katadbiri wala wara'a kalkafi wala hasaba ka husnil khuluqi. Rawahul Baihaqi fi Syu'abil Iman. Dari sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, semoga Allah meridai beliau, beliau mengatakan telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam: Ya Aba Dzar, wahai Abu Dzar, wahai Abu Dzar, la aqla katadbiri, tidak ada akal yang lebih cemerlang selain dari bagusnya pengaturan. Tidak ada akal yang lebih bagus, tidaklah dikatakan yang paling berakal, melainkan pada bagusnya pengaturan. Orang kalau berakal berarti bagus pengaturannya, bagus manajemennya. Wala wara'a kal kafi, dan tidak ada wara' yang lebih sempurna seperti al-kaf, yakni menahan diri. Tidak ada wara' yang paling sempurna seperti kal kafi, seperti menahan diri. Wala hasaba ka husnil khuluqi, dan tidak ada martabat yang paling bagus, tidak ada martabat derajat yang paling tinggi seperti bagusnya akhlak. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam Syu'abul Iman, akan tapi hadis ini didhaifkan oleh Syekh Al-Albani rahimallahu taala. Naam. Jadi hadis ini secara sanadnya ada lemah, tetapi maknanya adalah sahih karena didukung dengan adilah, dengan dalil-dalil yang banyak, baik ayat-ayat Al-Qur'an maupun hadis-hadis Rasulullah SAW. Naam, yang mendukung atau membenarkan makna dalam hadis ini. Naam. Qala asyarallahu taala, hadzal hadis ishtamala ala thalathi jumalin. Hadis ini mengandung 3 kalimat. Kullu wahidatin minha tahtaha ilmun 'azimun. Masing-masing dari kalimat tersebut Di bawahnya terkandung ilmu yang sangat agung. Amal jumlatul ula, adapun kalimat yang pertama, fahiya fi bayanil aqli wa atharihi wa alamatihi. Pada kalimat yang pertama terdapat penjelasan tentang akal, bagaimana pengaruh akal tersebut dan bagaimana alamat atau tanda-tanda akal tersebut. Tanda-tanda kalau orang ini berakal akan kelihatan dari tanda-tandanya. Wa annal aqla al mamduh fil kitab wa sunnati huwa quwwatun wa ni'matun an'ama Allah biha 'alal 'abd. Dan sesungguhnya akal yang terpuji menurut Alkitab dan As-Sunnah itu merupakan kekuatan dan itu merupakan kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala karuniakan dengannya terhadap seorang hamba. Ya, kalau seorang memiliki akal yang bagus, itu merupakan senjata baginya, merupakan kekuatan baginya, dan itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Naam. Yaqilu bihal asya'an nafi'ah. Yang dengan akal tersebut dia bisa mengetahui mana perkara-perkara yang bermanfaat. Wal 'uluma wal ma'arifa. Demikian pula dengan akal itu dia bisa memahami ilmu dan bisa mengerti ma'rifat. Ya, dia bisa memahami ilmu dan bisa mengerti apa itu ma'rifat. Dia akan bisa memiliki pengenalan baik terhadap Allah Subhanahu wa taala, terhadap agamanya, terhadap nabinya dan lain-lain. Naam. Wa yata'aqqalu biha wa yamtani'u min al-umuri ad-daratil wal qabihah. Dan dengan akal tersebut dia bisa mengendalikan diri dan dia bisa menghalangi dari perkara-perkara yang memadaratkan dan perkara-perkara yang jelek. Ini orang yang berakal. Orang yang berakal dia akan mengenali ini perkara yang bermanfaat sehingga dia berusaha untuk merealisasikannya. Dia mengetahui ini perkara yang jelek yang mendatangkan madarat, dia berusaha untuk menjauhinya. 6. Fa huwa daruriyyun lil insan, dan ini adalah perkara yang daruri bagi manusia. Ya, manusia dikaruniai akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga manusia yang berakal secara daruri, 6, secara daruri yakni tanpa membutuhkan penelitian yang mendalam, dia harus berusaha mencari yang bermanfaat dan menghindari perkara-perkara yang jelek dan memadaratkan. La yastaghni anhu fi kulli ahwalid diniyati wad dunyawiyah. Sehingga tidak bisa kemudian manusia tidak butuh terhadap akal tersebut, baik untuk mendapatkan kebaikan-kebaikan diniyah, kebaikan agamanya ataupun kebaikan-kebaikan duniawinya. Iz bihi ya'rifun nafi'a wat tariqa ilaihi. Yang mana dengan akal itulah dia akan mengenali mana yang bermanfaat dan dia akan mengetahui jalan untuk sampai ke sana. Ya, dia tahu yang bermanfaat adalah itu, yang baik adalah itu. Terus caranya bagaimana? Dia tahu pula caranya. Ini adalah orang yang berakal. Wa ya'rifu ad-dharra wa kayfiyat as-salamati minhu. Demikian pula dia tahu madarat. Oh, itu kejelekan, itu bahaya. Dan dia juga tahu bagaimana cara menghindarinya. Ini orang yang berakal. 6. Wal 'aqlu yu'rafu bi atharihi, dan akal itu diketahui dengan asar-asarnya, diketahui dengan pengaruhnya. Ya. Orang yang berakal akan berbeda, tentunya sangat berbeda dengan orang yang tidak berakal. Orang yang akalnya kuat sangat berbeda dibandingkan dengan orang yang lemah akalnya. Dan ini dilihat dari apa? Dari pengaruhnya. Dari pengaruh akal tersebut. Bagaimana dia bisa mengenali kebaikan dan berjalan menuju ke sana. Bagaimana dia bisa mengenali kemadaratan, kejelekan dan menghindari untuk tidak terjatuh kepada kemadaratan tersebut. 6. Fabayyana Nabi sallallahu alaihi wasallam fi hadzal hadits atharaha at-thayyibah. Maka di dalam hadis ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan pengaruhnya yang bagus. Faqala la aqla kat tadbir. Tidak ada akal yang lebih bagus seperti bagusnya pengaturan. Ya, akal yang bagus ditunjukkan dengan manajemennya yang bagus. Bagaimana dia menata kehidupannya, dia menata waktunya, dia menata kegiatannya. Kalau orang itu tertata, mulai dari program kehidupannya, apa yang harus dilakukan, nah menunjukkan akalnya adalah bagus. Ya, terlihat dari bagaimana dia menata potensi-potensi yang ada pada dirinya. Ya. Nah, ini menunjukkan akalnya bagus. Ai tadbirul 'abdi li umuri dinihi wa li umuri dunyahu, yakni bagaimana hamba itu mengatur urusan-urusan agamanya dan urusan dunianya. Nah, ketika Allah berikan kekuatan fisik, ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan mental, diatur. Yakni kekuatan fisik ini tidak dihabiskan untuk hura-hura, tetapi diarahkan, ditata. Ini untuk beribadah, ini untuk bantu orang, ini untuk perkara-perkara yang bermanfaat. Ya. Demikian pula untuk urusan dunianya. 6. Orang yang berakal dia akan membedakan. Perbuatan ini akan melelahkan tapi hasilnya sedikit. Perbuatan ini ya, dia membutuhkan tenaga cuma sedikit tetapi hasilnya lebih bagus. Dia pilih yang demikian. Kenapa? Karena tidak akan menghabiskan waktunya, tidak akan menghabiskan tenaganya. Waktunya bisa dipakai untuk perbuatan bermanfaat yang lainnya, tenaganya juga bisa dipakai untuk kebaikan yang lainnya. Nah, ini orang yang berakal. Fatadbiruhu li umuri dinihi, maka pengaturannya terhadap urusan agamanya, an yas'a fi ta'arufis siratil mustaqim wa makan alaihin nabiyul karim min al akhlaq wal huda was samt, thumma yas'a fi sulukihi bihalatin muntazimatin kama qala sallallahu alaihi wasallam, ista'inu bil ghudu bil ghadwati wa rawhati wa syai'in min ad-duljah wal qasdu tablughu. Maka pengaturan seorang hamba terhadap urusan agamanya, bagaimana seorang itu dikatakan berhasil mengatur urusan agamanya atau dikatakan dia bagus dalam mengatur urusan agamanya, yakni dia berusaha untuk mengetahui siratal mustaqim, yakni dia semangat di dalam belajar. Ini yang pertama, mengatur urusan agamanya, yakni dia semangat belajar, dia semangat dalam rangka mengetahui siratal mustaqim, mana sih jalan kebenaran, kayak apa jalan kebenaran. Setelah tahu, dia berusaha untuk menempuhnya. Wa makan alaihi nabiyul karim, dan bagaimana keadaan nabi yang mulia ini, bagaimana jalan hidup nabi yang mulia ini, bagaimana akidah nabi yang mulia ini, min al akhlaqi wal huda was samt, dari akhlaknya, bimbingan dan perilaku beliau. Nah, seorang hamba berusaha mencari tahu bagaimana Rasulullah SAW, akhlak beliau bagaimana, bimbingan beliau bagaimana, 6. Perilaku perangai beliau bagaimana, 6. Kemudian setelah dia mengetahui siratal mustaqim, mengetahui bagaimana Rasulullah yang harus diteladani tersebut, thumma yas'a fi sulukihi bi halatin muntazimatin, 6. Kemudian dia berusaha untuk menempuhnya dengan keadaan yang tertata, ya, dengan keadaan yang rapi. Dalam beragama butuh kerapian, tidak asal-asalan. Pertama harus ilmu dulu, setelah ilmu dia amalkan, setelah dia mengamalkan diajarkan kepada orang lain, kemudian dia bersabar, bukan asal-asalan. Karena semangat, belum punya ilmu sudah aja, mari kita beriman, mari kita sholat. Loh, tapi saya jimatnya belum saya bawa. Gak apa-apa, jimat nanti baru diambil. Loh, permasalahan yang prinsip, permasalahan akidah, masih membawa kesyirikan, dianggap remeh. Kenapa? Karena tidak memiliki ilmu. Nah, berarti dia tidak menata di dalam urusan agamanya. Nah, tetapi adalah pertama harus ditata, dia belajar, kemudian dia amalkan, ya, baru kemudian dia mengajak orang lain. Dan mengajak juga harus tertata. Harus tertata setelah dia mengamalkan untuk dirinya sendiri, dia mengajak orang-orang yang terdekat. Ya, dia mengajak orang-orang yang terdekat. Kemudian setelah itu baru orang yang lebih jauh dan lebih jauh. Ya. Tetapi tidak menghalangi seandainya orang yang terdekat mereka belum mengikuti hidayah tersebut, tidak menghalangi dia untuk mendakwahi yang lebih jauh. Ya. Tidak berarti kalau yang dekat belum mendapatkan hidayah belum boleh mengajak yang lain, tidak. Ya, tetapi Rasulullah mengajarkan ya, untuk memulai dari dirimu sendiri, kemudian yang paling dekat, dan seterusnya dan seterusnya. 6. Kama qala, sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ista'inu bil ghadwati war rauhati wa syai' min ad-duljah wal qasdu al-qasdu tablughu." Ista'inu, mohonlah pertolongan kalian kepada Allah, bil ghadwati war rauhati, yakni dengan waktu pagi dan waktu sore. Wa syai' min ad-duljah, dan sedikit dari waktu duljah. Waktu duljah itu adalah kegelapan sebelum fajar, ya. Waktu 6 sebelum fajar masih gelap, ya, sepertiga malam terakhir termasuk waktu duljah ini. Nah, maksudnya apa? Yakni ketika seorang mau mengadakan safar, ya, harus memperhatikan keadaan. Jangan karena buru-buru ingin sampai tujuan, tengah hari terik matahari, ya, jam 12 siang sampai jam 2 misalnya, berjalan di tengah padang pasir dalam keadaan panas, yang ini akan menguras tenaganya, menghabiskan waktunya, dan bahkan mungkin dia tidak akan sampai di tujuan. Tetapi ista'inu bil ghadwati war rauhati, yakni memohonlah pertolongan dengan apa? Yakni lakukan upaya itu di pagi hari, ketika masih belum terlalu panas, ya. Ketika tenaga masih banyak, kekuatan masih, manfaatkan untuk berjalan. Insya Allah kalau melaksanakan perjalanan di pagi hari, habis subuh dia berangkat, ya, kemudian sampai jam 10 pagi dia istirahat di suatu kampung, dia akan menempuh perjalanan yang cukup panjang. Dia mendapatkan hasil yang banyak. Berbeda kalau dia misalnya berjalan dari jam 11 siang sampai jam setengah 3 sore misalnya. Dia berjalan paling pelan karena tenaganya sudah terkuras, fisiknya juga akan lemah. Hasilnya yang didapatkan tidak seberapa. Kenapa? Karena dia melakukan usaha di saat-saat yang berat. Ya. Ya, demikian pula warauh, demikian pula waktu sore, habis asar lanjutkan perjalanan lagi, ya. Jadi ketika waktu-waktu yang berat, istirahat, jangan paksa diri. Nanti kalau waktu-waktu yang pas, laksanakan, ya. Atau waktu menjelang 6 menjelang subuh, ya, ketika masih gelap. 6 seorang dengan berusaha pada waktu itu, 6 misalnya mendengar berita bahwasanya kampungnya akan diserang, sudah menyelamatkan diri walaupun jalan pelan-pelan. Mulai dari tengah malam mereka sudah mengungsi dari kampungnya, sehingga ketika pagi hari musuh datang, mereka sudah jauh, ya, sudah selamat dari kejaran musuh. Ini petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Sehingga dalam berusaha dengan cara terbaik, memilih waktu yang terbaik. Memilih waktu yang terbaik. Wal qasdu al qasdu tablughu. 6. Al qasdu yakni sedang-sedanglah, ya. Tidak usah berlebihan, juga jangan terlalu malas. Al-qasdu, ya. Yakni bertindaklah yang pas-pasan. Jangan berlebihan, jangan berkurang-kurangan, ya. Berlebihan seperti tadi, terlalu semangat, sampai terik matahari siang-siang dia tetap berjalan, akhirnya dia tidak kuat. Atau malas-malasan, pagi hari santai, ya. Padahal saat itu adalah saat yang tepat untuk dia pakai untuk berangkat. 6. Al-qasdu tablughu, ya. Pelan-pelan tapi pasti, maka engkau akan sampai, ya, engkau akan sampai. Dan inilah usaha ayyuhal hadirun. Di dalam beragama juga demikian, ya, di dalam beragama yang penting kita tahu, walaupun sedikit kita amalkan. Tahu sedikit diamalkan, ya. Jangan menunggu banyak-banyak baru diamalkan, atau beramal banyak-banyak tanpa landasan ilmu. Ini akan menggelincirkan seorang dari siratul mustaqim. 6. Waqad taqaddama syarh hadal hadis, dan telah berlalu penjelasan hadis ini. Wa bayanu tariqi alladhi arsyada ilaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa annaha tariqun sahlatun tusiluhu ila Allah wa ila dari karamatihi bisuhulatin wa rahatin. 6. Dan telah berlalu penjelasan tentang jalan yang dibimbing oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jalan yang diarahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan bahwasanya itu adalah jalan yang paling mudah, yakni dengan ilmu, kemudian mengamalkan dan seterusnya. Ini merupakan jalan yang paling mudah. Demikian pula di dalam beramal, hendaklah dia memilih waktu-waktu, memilih cara yang terbaik, memilih kesempatan yang terbaik. 6. Ini adalah jalan yang paling mudah yang bisa mengantarkan, menyampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan bisa mengantarkan dan menyampaikan kepada negeri kemuliaan, yakni surganya Allah Subhanahu wa taala. Bisuhulatin wa rahatin, dengan mudah dan ringan, ya. dengan rahah lapang, ya, dengan santai. Yakni seorang tidak dalam keadaan memberat-beratkan diri, tetapi masuk ke dalam surga. Nah, juga tidak bermalas-malasan, yang tidak mungkin akan sampai kepada tujuan. Wa annaha la tufawwitu 'alal 'abdi min rahatihi wa umurihi ad-dunyawiyyah sayyan. Ya, dan bahwasanya hal itu sama sekali tidak menyebabkan seorang hamba akan luput dari kelonggaran dan kelapangan dari perkara-perkara dunia sedikit pun. Ya. Jadi seorang yang akalnya bagus, dia bisa menata agamanya, menata urusan dunianya, sehingga dia bisa mendapatkan agamanya dalam keadaan dia tidak berlebih-lebihan, tidak memberat-beratkan diri, tidak memaksakan diri. Ya. Demikian pula ketika dia menjalankan urusan agamanya tersebut, dia juga mendapatkan dunianya dalam keadaan tidak memberatkan diri. Dalam keadaan hatinya lapang, hatinya tenteram. Ini orang yang berakal. Dia bisa mengatur urusan agamanya dan urusan dunianya. Sehingga dia mendapatkan agamanya dalam keadaan dia lapang, tenteram hatinya. Dan bersamaan itu juga dia mendapatkan apa yang dibutuhkan dari urusan dunia dalam keadaan lapang dan tenteram hatinya. Urusan agamanya tidak menyebabkan dia kemudian sempit, ya, kehidupannya di dalam dunia. Demikian pula urusan dunianya tidak menyebabkan dia meninggalkan perkara-perkara agamanya. Kenapa? Karena dia berakal dan dia bisa mengatur urusan-urusan agamanya dan mengatur urusan-urusan dunianya. 6. Bal yatamakkan al-'abdu ma'aha min tahsilil maslahatain. Bahkan memungkinkan hamba tersebut dengan akal tersebut untuk mendapatkan kedua maslahat tersebut. Ya. Dalam waktu bersamaan dia mendapatkan kemaslahatan agama, kemaslahatan ukhrawi. Pada saat yang sama dia juga mendapatkan kemaslahatan duniawi. Ya. Dia berbahagia hatinya, demikian pula badannya dia juga tidak kekurangan suatu apa. 6. Wal fawzu bis sa'adatain, dan dia sukses dengan dua kebahagiaan. Wal hayati thayyibah, dan dia mendapatkan kehidupan yang baik, ya. Tenteram kehidupan dunianya, demikian pula agamanya dia terjaga. 6. Dia dalam keadaan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan ikhlas dan sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. 6. Fa mata dabbara ahwalahu ad-diniyah bihadzal mizan syar'i faqad kamula dinuhu wa aqluhu. Maka apabila dia mengatur urusan agamanya dengan timbangan syar'i ini, maka sungguh telah sempurnalah agamanya dan akalnya. Li'annal matluba minal aql, karena sesungguhnya yang dituntut dari akal itu adalah an yusila sahibahu ilal awaqibil hamidati. Karena sesungguhnya dari yang dituntut dari akal itu adalah akal itu bisa mengantarkan orang yang memilikinya kepada kesudahan yang baik. Ya. Orang yang berakal diharapkan akalnya akan menuntunnya kepada kesudahan yang baik. Ya. Kalau akalnya mengantarkan dia kepada kebinasaan, menunjukkan akalnya tidak baik. 6. Min aqrabi tariqin wa aisarihi. Demikian pula akal itu akan menuntun dia kepada jalan yang terdekat dan jalan yang paling mudah. Ya, jalan yang terdekat dan jalan yang paling mudah. 6. Ini, ya, jadi seorang yang berakal dia akan tahu bagaimana menata urusan agamanya. Beribadah, bagaimana agar ibadahnya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? 6. Dengan dia belajar, ya, dengan dia mempelajarinya. Sehingga 6. Amalan-amalan yang dilakukan itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 6. Kemudian wa amma tadbirul ma'ash, adapun pengaturan urusan kehidupan, urusan dunianya. Fa innal aqila yas'a fi talabi rizqi bima yattadihu lahu annahu anfa'a lahu wajda 'alayhi fi husuli maqsudih. Adapun pengaturan urusan kehidupan dunia ini, maka sesungguhnya seorang yang berakal dia berusaha di dalam usaha mencari rizkinya itu dengan apa yang terang baginya, bahwasanya itu adalah yang paling bermanfaat baginya. Ya. Wajda alihi fi husuli maqsudi, dan itu adalah yang paling patut untuk dia lakukan di dalam menggapai maksudnya. Ya. Jadi seorang yang berakal dia akan tahu ini urusan dunia apa yang kira-kira paling pas untuk saya. ya. Kalau dia memiliki keahlian 6 di bidang pertukangan, dia orang yang berakal, dia akan bekerja di bidang pertukangan. Bukannya kemudian dia tidak memiliki keahlian di pertanian, dia keahliannya pertukangan, dia memaksakan diri mau bertani. Maka ini akan mencapekkan, akan membuat dia capek dalam keadaan hasilnya tidak maksimal. Demikian pula dia ahli dalam pertanian tapi memaksakan diri mau bertukang. Demikian pula hasilnya tidak maksimal. Nah, maka orang yang berakal di dalam mencari rizki, dia akan memilih pekerjaan apa yang paling bermanfaat bagi dia, pekerjaan apa yang paling patut bagi dirinya, ya, dalam menggapai apa yang dia maksudkan. Wa yatakhabbat fil asbabi, nam fil asbabi khabtun aswa'iyun, ya, khabtun aswa'un. Dan dia tidak sembarangan di dalam sebab-sebab, yakni dengan sembarangan yang sembrono. Naam. La yaqirru lahu qararun, ya, dia tidak menetap pada satu keputusan, ya, tidak menetap pada satu pilihan. Bal idza ra'a sababan futiha lahu babun babur rizqi falyalzamhu. Bahkan seharusnya apabila dia melihat suatu sebab yang dibukakan baginya pintu rezeki, maka adalah dia nam menetapinya, ya. Dia istiqomah dalam perkara tersebut. Wal yusabir alaihi, dan adalah dia bersabar atasnya. Wal yujmil fit talabi, dan dia membaguskan, ya, membaguskan usahanya di dalam menuntut rezeki tersebut. Fa fi hadza barakatun nam mujrabatun, maka pada yang demikian ini terdapat barakah yang telah dibuktikan, ya, telah dibuktikan oleh banyak orang, ya. Sehingga Al-Allamah Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala beliau pernah menasihatkan, yakni wajib atas wajib bagi seseorang untuk menghindari sikap bimbang dan plinplan. Karena kebanyakan orang yang keadaannya seperti ini, umur dan aktivitasnya tidak berkah. Setiap hari pikirannya atau rencananya berubah-ubah. Tiap hari aktivitasnya berganti-ganti. Yang demikian tidak diragukan lagi, waktunya akan tersia-sia dan akhirnya tidak mendapatkan manfaat apa-apa dari umurnya. Ya. Oleh sebab itu diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya beliau mengatakan, yakni Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, siapa yang ingin mendapatkan berkah dari urusannya, hendaklah dia menekuninya. Ya. Barang siapa yang ingin mendapatkan berkah dari usahanya, hendaklah dia menekuninya. Naam. Dan ini merupakan petunjuk, ya, bagaimana seorang yang berakal mencari rizkinya, dia akan berusaha mana sih yang merupakan yang paling cocok dengan potensi saya, ya, mana yang paling cocok dengan hobi saya, sehingga ketika saya melakukan saya tidak bosan, sehingga ketika saya melakukan saya bisa memiliki keahlian di situ, kemudian dia tekuni, ya, tidak kemudian lihat temannya, dia usaha itu dia berhasil, ikut itu, yang itu dia usaha yang lain dia berhasil, tidak demikian, tapi dia melihat dengan akalnya mana yang paling pas buat dia, ya. Kemudian dia tekuni, maka disitulah dengan dia memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia akan mendapatkan barokah. Dia akan mendapatkan barokah. Thumma yudabbiru tadbiran akhar. Ya, kemudian dia mengatur pengaturan yang lainnya. Wa huwa tadbiru fit tasrifi wal infaqi. Yakni pengaturan di dalam menyalurkan dan meninfakkan harta tersebut. Ya. Jadi dalam urusan dunia yang harus diatur pertama-tama, yakni mencari rizki ini, jalan mana yang harus saya cari, mana yang harus pas. Nah, setelah dapat, ya, kemudian dia dapat rizki dari usaha tersebut, kemudian dia tetap harus berusaha mengatur, yakni rizki yang saya dapatkan ini saya harus arahkan kemana, saya harus belanjakan apa, saya harus infakkan untuk apa. Ini pengaturan yang kedua, dan ini juga harus dengan akal. Nah, fala yunfik fi turkin muharramah, maka dia tidak berinfak, ya, tidak membelanjakannya pada perkara yang diharamkan. Orang yang berakal dia tidak akan membelanjakan hartanya di jalan yang diharamkan. Au turkin ghairu nafi'ah, atau pada jalan-jalan yang tidak bermanfaat. Naam. Au yusrif fi nafaqatil mubahah, atau dia boros di dalam perkara-perkara yang mubah. Memang pada asalnya boleh, tetapi dia berlebih-lebihan. Ini juga menunjukkan akalnya tidak bagus, ya. Allah telah berikan rizki yang banyak tetapi dia tidak bagus di dalam mengatur di dalam membelanjakan harta tersebut. Nam, au yaktur, dan tidak pula pelit. Ya, orang yang pelit dari harta yang Allah Subhanahu wa taala berikan, ini menunjukkan akalnya juga tidak bagus. Wa mizanu dzalika qauluhu ta'ala fi mahdil akhyar, maka timbangan ya, pada yang demikian itu yakni adalah firman Allah Subhanahu wa taala pada sanjungan Allah Subhanahu wa taala terhadap orang-orang yang terpilih, orang-orang yang terbaik. Dalam surat Al-Furqan ayat yang ke-67, walladzina idza anfaqu lam yusrifu wa lam yaqturu wa kana baina dzalika qawama. Naam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang apabila mereka berinfak, mereka lam yusrifu, mereka tidak berlebihan, tidak boros, tidak mubadir. Naam. Wa lam yaqturu, dan tidak pula mereka pelit, kikir. Naam, dalam mengeluarkan harta mereka. Wa kana baina dzalika qawama, dan sungguh mereka menempuh jalan di antara keduanya, ya. Tidak boros dan juga tidak pula pelit. Dia ambil jalan pertengahan, dia salurkan kepada yang masyru', naam, dan dia tinggalkan dari perkara-perkara yang muharram. Naam. Ini. Fa husnul tadbiri fi kasbil arzaq wa husnul tadbiri fil infaq wa tasrif wal hifd wa tawabi'u dzalika dalilun ala kamalil aqlil insani wa razanatihi wa rusydihi. Maka bagusnya pengaturan seseorang dalam upaya mencari rizki, kemudian pengaturannya di dalam menyalurkan, dalam membelanjakan rizki tersebut. Demikian pula bagusnya di dalam menjaga rizki tersebut dan perkara-perkara yang mengikuti hal itu. Yakni bagusnya dia dalam manajemen nam kehidupan dia. Dalilun ala kamali aqlil insani wa razanatihi wa rusydihi. Itu menunjukkan atas kesempurnaan akal seorang hamba dan kecerdasannya, dan bahwasanya dia adalah orang yang terbimbing. Ya. Bagus dalam mengatur urusan dunianya. Tidak asal-asalan, tidak sembrono. Naam. Ini pada kalimat yang pertama. Ya. Jadi tidak ada akal yang paling bagus ya, daripada orang yang bagus di dalam pengaturan, di dalam manajemen. Baik dalam mengatur urusan-urusan agamanya maupun mengatur urusan-urusan dunianya. Naam. Kemudian qala rahimallahu taala wal jumlatu tsaniyah, dan kalimat yang kedua adalah qauluhu sallallahu alaihi wasallam la wara'a kal kaffi. Tidak ada wara' yang lebih sempurna daripada al kaff, daripada menahan diri. Naam. Fa hadha haddun jami'un lil wara'. Maka ini adalah definisi yang paling mencakup, definisi yang paling enam, paling mewakili definisi-definisi yang ada dari al-wara, ya, definisi yang paling pas tentang al-wara. Bayyana bihi Rasulullah SAW annal wari' al-haqiqi huwa alladhi yakufu nafsah, yang mana Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya seorang yang wara, ya, benar-benar wara, itu adalah orang yang menahan dirinya, ya, wa qalbihi wa lisanih, dan menahan hatinya dan menahan lisannya, wa jami'i jawarihi anil umuril muharramah ad-darrah. Naam, dari seluruh perkara yang diharamkan dan perkara yang mendatangkan madarat. Fa kullu ma qalahu ahlul ilmi fi tafsiril wara fa innahu yarju ila hadha tafsiril wadih al jami'. Maka seluruh apa yang dikatakan oleh ahlul ilmi dalam menjelaskan makna al-wara, maka sesungguhnya kembali kepada penafsiran yang jelas dan menyeluruh ini, yakni penafsiran Rasul SAW, penjelasan Rasul SAW tentang makna al-wara, yakni al-kaf, ya, wara, makna yang paling tepat, ya, yang paling menyeluruh, paling mencakup, itu adalah al-kaf, yakni menahan diri, menahan hati, menahan lisan, menahan seluruh anggota perbuatan dari perkara-perkara yang diharamkan dan perkara-perkara yang akan mendatangkan madarat. Wallahu ta'ala alam bisawab. Naktai bi hadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.